pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 9 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah. Perampok rumah pejabat di Loksmawe ternyata pecatan polisi. Oknum petugas sipir Rutan Biren ditangkap terkait kasus sabu. Seorang ibu guru tewas tabrakan dengan truk tronton di Biren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loksmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Polres Loksmawe berhasil mengungkap kasus perampokan yang terjadi di rumah seorang pejabat di Desa Bandamasin, Kecamatan Banda Sakti. Polisi berhasil menangkap salah satu dari tiga tersangka Kamis sore. Tersangka yang ditangkap tersebut ternyata mantan anggota Polri yang dipecat sekitar 2 tahun lalu. Tersangka berinisial H, 29 tahun, ditangkap di sebuah kawasan Banda Sakti, Loksmawe. Sedangkan 2 orang temannya yang identitasnya telah diketahui masih buron. Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah cincin dan 2 unit handphone milik korban. Kapolres Loksmawe AKBP Hendri Budiman mengatakan saat ditangkap di tubuh H ada sebilah pisau. Namun tersangka tidak sempat melakukan perlawanan dan berhasil diamankan. Tersangka H mengaku bahwa pada malam kejadian dirinya diajak oleh 2 tersangka lain agar bisa mendapat uang untuk beli baju lebaran. AKBP Hendri mengatakan para tersangka telah melakukan perencanaan 2 hari sebelum melakukan perampokan di rumah Saiful. Mereka telah mengetahui kalau pemilik rumah tersebut adalah seorang pegawai di Rumah Sakit Umum Cutmutia. Bahkan tersangka sempat mengikuti pemilik rumah hingga ke tempat kerjanya. Sudarlun, tim gabungan dari Satres Narkoba dan Satreskrim Polres Biren dibantu BKU Brimob Polda Sumatera Utara menangkap Taufik, oknum petugas sipir Rutan Biren karena terlibat kasus narkoba. Aparat juga mengamankan 5 penghuni Rutan Biren karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kasatres Narkoba Polres Biren Ibtu Nofrizaldi mengatakan awalnya oknum sipir bernama Taufik yang bertugas di pintu utama rutan tertangkap tangan oleh anggota Satres Narkoba di jalan depan Rutan Biren, tepatnya depan Mapolsek Kota Juang saat ia hendak menyerahkan sabu-sabu kepada seorang anggota yang menyamar sebagai pembeli. Saat ditangkap, oknum sipir tersebut berusaha melawan. Namun sigapnya aparat yang bersenjata lengkap, tersangka berhasil diringkus. Bersama tersangka, polisi menyita 5 gram sabu bersama sepucuk senjata pelontar gas air mata yang digunakan oleh oknum sipir tersebut. Taufik mengaku sabu yang dijualnya diperoleh dari seorang napi bernama Amran Joni yang menghuni barak 10. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan segera mengamankan Amran Joni yang berada di dalam rutan. Petugas juga menggeledah dan merazia seluruh napi. Dari hasil penggeledahan, tim gabungan ikut mengamankan 5 orang napi lain yang diduga menjual dan menggunakan sabu di dalam rutan. Sudarlun, seorang ibu guru yang juga kepala TK bernama Salbiah M. Sabi, 51 tahun, warga Desa Bandar Biren, Kecamatan Kota Juang Biren, meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk tronton. Kecelakaan terjadi di kawasan Kampung Baru, kawasan Cot Iju, Kecamatan Pesangan Biren, Kamis kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Biren AKP Yasnil Akbar Nasution mengatakan kejadian berawal saat Salbiah mengendarai sepeda motor Honda Vario B4392 BFL diduga melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Matang Gelumpang 2 Pesangan menuju Kota Biren. Tiba di kawasan Cot Iju, sepeda motor Vario hendak mendahului 1 unit mobil truk yang melaju di depan. Namun naas Salbiah yang melaju agak melebar ke kanan langsung bertabrakan dengan truk tronton BK9822DJ yang muncul dari arah berlawanan. Truk tersebut disopiri Abdullah, 38 tahun, warga Menasah Capa, Kota Juang Biren. Akibat tabrakan tersebut, Salbiah terhempas ke jalan dengan kondisi luka parah dan pendarahan berat di kepala. Korban dievakuasi ke IGD RSUD Biren. Namun korban meninggal dunia dalam penanganan medis di rumah sakit. Darlun Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Aceh, Dr. Andes Hasbi, mengatakan bahwa pembuatan mie basah di Kedi Ulegle dan di Kedi Merdu menggunakan boraks. Hal ini diketahui dari hasil uji laboratorium dari contoh mie yang diambil pada Selasa lalu. Dr. Andes Hasbi mengatakan dari 5 sampel mie basah yang diperiksa petugas, 4 produsen dinyatakan positif menggunakan boraks. Keempat produsen mie ini yaitu 3 di Kedi Ulegle dan 1 produsen di Kedi Merdu. Sementara yang bebas borak yaitu produsen mie basah di Toko Nuril di Jalan Pasar Kedi Merdu. Kepala BBPOM Aceh Dr. Anda Samsuryani berharap produsen pembuat mie tidak menggunakan bahan berbahaya seperti borak atau formalin karena membahayakan keselamatan orang lain yang mengkonsumsi. Sementara mie basah yang terbukti menggunakan borak telah disita petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Dodi Suwardi, 34 tahun, sopir ketua Bapeda Kabupaten Aceh Barat Daya, meninggal dunia akibat mobil double cabin Toyota Hilux yang dikendarainya bertabrakan dengan dump truck yang dikemudikan Azhar, 27 tahun, warga desa Kuala Terbe, Kecamatan Kuala Bate, Kamis siang kemarin di desa Alu Penawah, Kecamatan Babahrot. Informasi yang dihimpun, mobil double cabin Toyota Hilux dengan nomor polisi BL8035C yang dikemudikan Dodi melaju dari Banda Aceh menuju Abdia dalam kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, double cabin menghantam sisi kanan dump truck nomor polisi BL8235CA yang melaju dari arah berlawanan. Truk ini dalam keadaan kosong karena baru saja membongkar muatan pasir. Tabrakan keras itu mengakibatkan mobil double cabin plat merah rusak parah. Sopir bernama Dodi hingga jatuh keluar mobil dalam kondisi meninggal dengan luka sangat serius di tangan dan kepala sebelah kanan. Mayat Dodi kemudian dievakuasi ke RSUD Teku Pekan bersama Ketua Bapeda Weri yang mengalami luka-luka. Sementara pengemudi truk Kol Diesel Azhar dan Kernet Wandi mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh. Korban luka sempat dibawa ke ruang UGD Puskesmas Kuala Bate kemudian dirujuk ke RSUD Teku Pekan. Kasus kecelakaan ini telah ditangani petugas Satlantas Abdia. Sudarlun personil opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Besar menangkap Munir, 37 tahun, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur Kamis dini hari kemarin. Pria yang bekerja sebagai petani asal Gampung Pulo, Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Slimum, Aceh Besar itu, diringkus saat pulang ke rumahnya setelah 7 bulan lalu dinyatakan buron dan memilih berdiam diri ke salah satu kawasan di Aceh Timur. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan pemerkosaan yang dilakukan berulang kali oleh Munir terhadap Bunga, 12 tahun, bukan nama sebenarnya, dilaporkan 10 November 2016 ke Mapolsek Slimum Aceh Besar. Namun Munir telah terlebih dahulu kabur dari Gampung Pulo. Walau demikian, polisi terus melacak keberadaan tersangka dengan berkoordinasi ke berbagai pihak. Sekitar 7 bulan lebih Munir masuk DPO dan akhirnya tim opsional Satreskrim Polres Aceh Besar mendapatkan informasi bahwa tersangka telah pulang ke rumahnya di Gampung Pulo. Karena khawatir Munir akan kabur lagi, tim opsional Satreskrim dan petugas Polsek Slimum menggerebek dan menangkap tersangka pada Kamis dini hari kemarin saat tersangka Munir tengah tertidur pulas. Pelaku Munir pun diringkus tanpa perlawanan dan langsung digelandang ke Mapolres Aceh Besar. Sudarlun petugas Wilayatul Husbah Kota Banda Aceh kembali menggerebek sebuah warung makan yang menjual nasi pada siang hari. Kamis kemarin sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Bundaran Simpang 5 Penayung, Banda Aceh. Petugas menyita sekitar 10 bungkus nasi yang belum laku terjual. Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP WH Banda Aceh Effendi Alatip mengatakan dalam penggerebekan ini diamankan WL 35 tahun penjual nasi dan MZ 28 tahun sebagai pembeli yang merupakan karyawan bank. Petugas mengamankan 10 bungkus nasi, lauk pauk yang belum dibungkus dan uang Rp600.000 yang merupakan hasil jualan dari nasi pagi. Effendi mengatakan saat ditangkap pelaku tidak melakukan perlawanan dan meminta maaf kepada petugas. Saat penggerebekan itu juga terdapat ibu WL di dapur rumah makan yang bertugas memasak makanan. Untuk mengelabui orang lain, modusnya setiap pembeli yang datang dengan mobil atau sepeda motor tidak masuk ke rumah makan namun si penjual yang keluar untuk mengantarkan nasi. Menurut pengakuan WL, ia telah menjual nasi sejak memasuki hari ke-7 Ramadan karena ada beberapa warga yang menanyakan nasi ke warungnya. Kedua pelaku, WL dan MZ, sempat dibawa ke kantor WH Banda Aceh untuk diberi pembinaan dan membuat surat perjanjian.